yen tak rasa raku wawo prasetro ning ati tansa kelingan tembang ini budo aku rino pancen nyoto yen sirupo yo ramita yani langeng aku wis kebacut tresno angin gempu angon jati pamujiku kok bisa katakan setiaku tak tresnanku ditimbangi tresno kang satu. Koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati ketekan setiaku kang tak arah kejongkon urip tresno kang satu koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati ketekan setia kata-kata bencangkanku